sama Madonna gitu ya, atau Raisa. Kamu saingannya Raisa ya sekarang ya. Raisa kan lagunya juga kita dengar di mana-mana. Ini juga Tak Tung Tua ini kita dengar di mana-mana juga. Berasa kerepotan nggak sih dengan yang popularitas yang tiba-tiba jadi wah booming banget gitu? Kerepotan sih ya, kadang-kadang kan yang minta-minta foto sana sini kadang nggak bisa terlayani begitu begitu gimana? Banyak kan yang minta foto. Tapi kadang-kadang kan kita kan kejar waktu ke sana ke sini. Kerja juga kan. Jadi gini-gini aja lari kerja lagi. Jadi ke tempat kerja pun pada datang juga enggak fans-fans itu? Ada sih. Ada juga yang datang gitu. Ada ini enggak cowok-cowok yang terus ngefans juga sampai ngirim surat yang gimana atau pengen ngedeketin atau nanya-nanya udah punya pacar belum, punya suami belum atau apa gitu, mau dong gitu. Mantan pacar kembali chatting. Mantan pacar kembali chatting. Kalau mantan pacar kembali chatting itu seneng atau repot? Cile. Namanya mantan ya. Namanya mantan. Aku nggak tahu ya kalau kan mantannya mantan suami. Jadi aku nggak tahu kalau jawabannya itu gimana. Senang atau gimana nih? Jadi lanjut lagi nih sama mantan. Biasa aja. Ai. Nggak lagi. Ini lagunya sebenarnya apa sih, cerita tentang apa sih Tak Tung Tuang ini? Cerita tentang seorang perempuan yang memang nggak suka mandi. Tapi merasa cantik. Itu gue banget. Sama. Kamu juga jarang mandi. Iya. Aku miss. Kok gak ada yang tepuk tangan? Jarang mandi itu oke. Jarang mandi tapi berasa cantik itu oke loh. Kamu jadi sehari mandi berapa kali, Sil? Tergantung kalau dingin kan. Kalau kalau di sana kan dingin ya? Bukit tinggi kan dingin. Bukit tinggi dingin. Saya sekali dua hari. Dua hari gak mandi. Tapi gosok gigi ada. Oh iya, kalau gak gosok gigi dua hari buset deh. Jangan ngobrol dong kita di sini ya, aku gak tahan nantinya. Tapi berarti kamu udah nyanyi dari dulu ya? Ceritain dong kamu awal nyanyinya tuh dari kapan sih, Isil? Dari umur 13. Oh 13, oke. Iya 13 tahun, tapi dari pesta perkawinan di kampung-kampung. Iya, terus ada tawaran rekaman. Terus ngikut. Pertama rekaman memang pakai ini. Oh pertama ini memang kostum pertama rekaman? Iya seperti ini. Oke. Okay. Pakai sarung, pakai daster. Karena di sana pilihan lagu untuk Upya memang lagu-lagu jadi seorang mak-mak gitu kan. Oh oke, okay. Padahal belum mama ya? Belum, dulu umur berapa ya? 2004. Sekarang udah 32, umur berapa? Udah 32 ya, belum mama juga ya. Oke, jadi sekarang harapan kamu setelah ini lagu jadi viral, kamu jadi apa dikenal seluruh Indonesia, pengennya apa? Pengen bikin album pop karena sekarang namanya sudah dikenal atau ada harapan lain mungkin? Kayaknya kalau bikin album pop, belum. Belum, tapi tetap pengen bikin, pengen tetap di musik dengan lagu-lagu dengan lagu yang seperti ini. Karena kalau lagu pop banyak yang bagus daripada kita suaranya. Ini gak apa-apa loh, apa kita duet aja? Boleh. Kita jadi unik gitu suaranya. Iya. Oke, tapi yang pasti aku pengen denger dong langsung perform buat kita ya. Iya. Terima kasih sudah ada di sini. Kita dengerin ya. Kita tuh bisa joget kan pakai lagu ini ya. Jangan malu-malu lah Mbak ya. Sebelum kita dengar lagunya, aku ingatkan. Nggak mandi bukan berarti nggak kece. Yang penting tetap sikat gigi. Oke, itu ya.